Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, fa inna astaqal hadith kitabullah wa akharal hadith hadith Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyaral ikhwah, para pendengar dan pemirsa Raja TV dan juga Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peserta TV dan radio-radio yang ikut bergabung dalam siaran kita pada pagi hari ini, semoga Allah SWT senantiasa memberi rahmat dan taufiknya kepada kita semua, dan Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan kepada kita serta berkahnya di dalam setiap usaha dan kegiatan-kegiatan kita dalam sehari-hari. Para pemirsa dan pendengar rahmat Allah SWT, kita bersyukur kepada Allah SWT atas kemudahan dari Allah SWT kita dapat melanjutkan pelajaran kita kembali di setiap pagi hari Jumat ini, yaitu membahas tentang faedah-faedah dari sejarah Nabawiyah. Kemudian kita lanjutkan faedah-faedah dari sejarah Khulafa Ar-Rasyidin, dan berikut insyaAllah kita akan lanjutkan berbagai faedah-faedah yang berhubungan dengan sejarah-sejarah Islam. Pada kesempatan ini kita membahas kelanjutan dari pembahasan kita tentang faedah-faedah dari sejarah Khulafa Ar-Rasyidin, yaitu perkembangan Islam, perjuangan para Khulafa Ar-Rasyidin di dalam membela Islam setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengingatkan kembali tujuan dan harapan yang akan kita ingin kita dapatkan dari membahas masalah ini adalah agar kita mengetahui seluk-beluk kejadian yang sebenarnya dalam peristiwa-peristiwa sepanjang pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin, yang di mana di dalam sejarah ini terdapat semacam usaha-usaha untuk mengaburkan di sebagian kelompok, terutama adalah kaum Syiah Rafidhah, yang mereka menilai bahwa para sahabat telah kufur munafik setelah wafatnya Rasulullah SAW. Maka oleh sebab itu sangat pentinglah kita mengetahui bagaimana perjuangan para sahabat setelah wafatnya Rasulullah SAW, kecintaan mereka kepada Islam, pengorbanan mereka kepada Islam, ya, bagaimana kelanjutan Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Bahwa kita akan melihat bagaimana perjuangan para sahabat bersama Khulafa Ar-Rasyidin, yang pada kesempatan ini topik kita itu membahas tentang Khilafah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, itu pemerintahan kekhalifahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang telah kita bahas dalam beberapa majlis yang lalu. Kita telah menjelaskan tentang garis silsilah keturunan beliau, kita telah menyebutkan sebagian dari keutamaan-keutamaan beliau, tentang berbagai hadis-hadis yang berisyaratkan di dalamnya oleh Rasulullah SAW akan terangkatnya atau yang akan menggantikan Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat adalah Khalifah Abu Bakar Siddiq anhu. Kemudian kita telah menjelaskan juga proses pemilihan terpilihnya Abu Bakar Siddiq anhu sebagai khalifah. Kemudian juga telah kita jelaskan sambutan Abu Bakar Siddiq, ya, kepada pidato perdana Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah ketika telah dibaiat oleh kaum muslimin di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita telah membahas sepintas dan sekilas tentang yaitu mulainya bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memulai pemerintahannya, kekhalifahannya. Dan kita telah membahas tentang pada langkah pertama sekali beliau adalah melanjutkan rencana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengirim pasukan memerangi bangsa Romawi, yaitu dengan diangkatnya Usam bin Zaid sebagai panglima perangnya. Nah, itu telah kita bahas juga, di mana saat itu terjadi juga diskusi-diskusi yang panjang antara sebagian sahabat dan Abu Bakar Siddiq. Dan sebelumnya sudah kita lihatkan pula berbagai perbedaan-perbedaan pendapat yang terjadi di awal wafatnya Rasulullah SAW, kemudian beberapa peristiwa-peristiwa termasuk pemilihan khalifah, di mana dikuburkannya Rasulullah SAW, ya. Kemudian juga berbagai peristiwa-peristiwa yang lainnya, ya, di mana dalam hal itu semuanya diputuskan dengan berdasarkan pendapat yang dikemukakan Abu Bakar Siddiq anhu, karena beliau memiliki kedewasaan dalam sisi ilmu dan juga di dalam memiliki pengetahuan ya ilmu Islam, sehingga beliau setiap keputusan beliau sampaikan, beliau selalu memberikan hujah-hujah yang beliau dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengenai pengiriman tentara untuk yang telah pasukan telah dicadangkan, yang telah direncanakan oleh Rasulullah SAW, kemudian terjadi juga diskusi yang panjang telah kita bahas, di mana akhirnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tetap melanjutkan rencana Rasulullah SAW tersebut. Bahkan beliau menyebutkan ya di dalam sebuah ungkapannya yang masyhur ya, ketika mengirim pasukan yang telah dibentuk oleh Rasulullah SAW di bawah komando Usama, yaitu bin Zaid itu ya, di mana beliau menyebutkan walladzi la ilaha illahu, walladzi la ilaha illahu, demi ya zat yang tiada yang berhak disembah kecuali dia, law jarratil kilabu bi arju azwaji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maratu jaisan wajjahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala halaltu liwa'an aqadahu wajjaha Usamata faja'ala la yamurru qabilatin yuriduna irtidad illa qalu laula anna li haula'i quwwah ma kharaja mis haula'i min indihim. Nah, ini satu hikmah ketika setiap perkara kita putuskan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW akan bawa hikmah yang luar biasa untuk umat ini. Maka Abu Bakar ketika terjadi diskusi itu, beliau menyebutkan sebuah kalimat yang sangat tegas sekali tentang bahwa beliau akan tidak akan mau mengurai atau membatalkan sebuah rencana yang telah direncanakan oleh Rasulullah SAW. Maka beliau bersumpah demi zat yang tiada berhak disembah kecuali dia, seandainya anjing ya menggigit kaki-kaki istri para Rasulullah SAW di Madinah ini, gitu ya. Kata beliau, sampai kondisi bagaimanapun gentingnya di kondisi di Madinah, begitu digambarkan oleh beliau, ya, marratu jaisan, aku tidak akan pernah mengembalikan pasukan wajahu Rasulullah SAW yang telah disiapkan, yang telah diarahkan oleh Rasulullah SAW untuk berangkat, ya, walahalatu liwaan, aqadahu, dan aku tidak akan mungkin menurunkan bendera yang telah diangkat oleh Rasulullah SAW. Ini ketegasan beliau, bagaimana beliau konsekuen dengan berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW, dan beliau sangat mengakui semua keputusan yang diambil Rasulullah SAW itu adalah berdasarkan wahyu, dan dengan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW itu adalah solusi untuk keluar dari masalah-masalah yang ada di hadapan umat ini. Sehingga ketika itu, walaupun kondisi yang sangat begitu mengkhawatirkan di Madinah, serta dengan kondisi kaum muslimin secara umum saat itu, di mana begitu banyak terjadi kegoncangan di sana sini setelah wafatnya Rasulullah SAW, di antara peristiwa yang sangat berat dihadapi itu adalah yaitu banyaknya kabilah-kabilah yang murtad ya, seperti lahirnya Sajjah dari Bani Tamim ya, mengaku sebagai nabi palsu, kemudian Salama Al-Kazzab yang dari Bani Hanifah mengaku juga sebagai nabi palsu, kemudian juga ada Tulaiha, kemudian ada lagi Aswad Al-Anasi yang mengaku sebagai nabi di Yaman, dan begitu banyak kabilah-kabilah yang begitu berat saat itu dihadapi, yang mana sahabat khawatir jangan-jangan mereka datang menyerang Madinah. Kemudian di sekitar kabilah-kabilah yang tinggal di sekitar Madinah ya, yang pada awalnya mereka mau masuk Islam dan tunduk kepada Islam, mulai juga merancang kebangkangan mereka ya. Maka saat itu ada dua jenis kekuatan yang mengancam, yaitu pertama adalah pengikut-pengikut nabi palsu, yang kedua adalah suatu kelompok yang hanya mereka mau melakukan salat ya, dan tanpa harus membayar zakat, yaitu yang dikenal dengan mani'iz zakah, orang-orang mani'iz zakah, orang-orang yang tidak mau membayarkan zakat. Nah, dua kondisi ini adalah yang dihadapi oleh Abu Bakar Siddiq yang sangat berat ya, ketika melemahnya terjadinya pecebelahnya barisan kaum muslimin. Nah, kondisi itu tidak membuat Abu Bakar Siddiq anhu dalam menyelesaikan masalah yang terjadi lari dari petunjuk Rasulullah SAW. Nah, di dalam kisah ini juga ketika Abu Bakar Siddiq nanti memerangi para pengaku nabi palsu itu ya, ini menunjukkan bahwa semua sahabat ijma ya dalam memerangi mereka, memerangi nabi palsu itu tidak ada perbedaan pendapatnya. Yang terjadi perbedaan pendapat adalah yang terjadi diskusi antara sahabat dengan Abu Bakar Siddiq anhu adalah dalam masa memerangi orang yang tidak membayar zakat, memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. Nah, ini akan kita jelaskan insyaallah perinciannya pada pembahasan berikutnya nanti, yaitu tentang kebijakan politik Abu Bakar Siddiq Anhu setelah mengirim pasukan Usama, kemudian telah kembali pasukan Usama. Setelah itu Abu Siddiq Anhu membentuk sekian banyak peleton, sekian banyak pasukan untuk diarahkan ke berbagai sisi penjuru yang di sana terdapat penyimpangan, terutama adalah orang yang murtad tadi, ya, di kelompok-kelompok yang murtad, kabilah-kabilah yang murtad itu. Nah, itu ketegasan Abu Bakar Siddiq Anhu dalam memegang sunnah Rasulullah SAW. Sehingga hikmah yang lahir dari itu adalah ketika pasukan Usama melewati kabilah-kabilah yang dilalui oleh Abu Usama dari Madinah mau ke Syam, itu setiap kabilah itu mereka berbicara, ya, mengatakan kalau seandainya ya mereka itu tidak punya kekuatan yang lebih, tentulah tidak akan keluar mereka ini untuk menyerang Rum gitu. Sehingga akhirnya sebagian kabilah-kabilah itu mengurungkan niatnya untuk murtad, ya, untuk keluar dari Islam. Karena mereka takut akan diserang dengan melihat pasukan Usama bin Zaid begitu jumlah yang besar yang lewat di depan kabilah mereka, di dekat permukiman mereka, ya, melalui mereka. Sehingga banyak kabilah-kabilah yang pada awalnya ingin menyerang Madinah atau ingin murtad, mereka mengurung niatnya dan kembali masuk Islam, kembali berpegang dengan Islam. Ya, karena mereka melihat, ya, begitu besarnya pasukan muslimin yang dipimpin oleh Usama bin Zaid, ya. Ketika itu mereka mengurung niatnya, saat Zaid melewati itu mereka tidak mau, sampai mereka juga menunggu bagaimana hasilnya nanti pasukan Zaid melawan pasukan Rum, ya. Walakin nada'uhum hatta yalqaw Ruma. Nah, kata mereka, kita lihat saja bagaimana perkembangan nanti ketika mereka telah berhadapan dengan Rum, apakah mereka menang atau bagaimana. Falaqaw Ruma fahazamuhum wa qataluhum. Tetapi setelah berada dengan Rum, justru kaum muslimin menang dalam pertempuran itu. Walaja'u salimin, akhirnya mereka kembali ke Madinah dengan keadaan aman, ya, selamat. Fasabatu alal Islam. Fasabatu alal Islam adalah mereka-mereka yang tadi di awalnya mengurung menunggu hasil bagaimana perperangan antara kaum muslimin dan pasukan Rum, mereka akan kembali lagi ke Islam, ya. Ini disebutkan oleh Ibn Asyakir dalam Tarikh Dimashq dan juga dijelaskan oleh Ibn Katsir dalam kitab beliau Bidayah wan Nihayah. Baik. Yang ingin selalu kita tekankan adalah betapa dengan berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW adalah solusi yang terbaik ketika memutus segala perbedaan-perbedaan yang terjadi. Ya, kita lihat di awal setelah wafatnya Rasulullah SAW, Umar bin Khattab membantah bahwa Rasulullah telah wafat. Sehingga di sini ada khilaf, terjadi beda pandang, ya, antara Umar dengan sahabat-sahabat yang lain. Setelah Abu Bakar Siddiq datang menjelaskan masalah yang sebenarnya dengan dalil, akhirnya Umar bin Khattab menyerah dan mengikuti pendapat dan mengakui bahwa Rasulullah telah wafat, dan seakan-akan bahkan dia mengatakan ketika Abu Bakar membacakan ayat innaka maytun wa innahum maytun, ya, ketika Abu Bakar membacakan itu Umar langsung tersungkur duduk dan mengatakan seakan-akan aku baru mendengar ayat ini saat ini. Nah, kemudian berbeda pendapat lagi dalam masalah siapa menjadi khalifah, akhirnya Abu Bakar Siddiq juga menjelaskan inna hadzal amra fi Quraisy, sebenarnya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim bahwa yang akan memimpin umat ini, ya, dalam kondisi yang aman ketika pemilihan ada yang berhak dipilih itu adalah Quraisy. Selesai pula permasalahan itu. Kemudian mereka berbeda pendapat lagi, ya, di mana mau dikuburkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akhirnya juga Abu Bakar Siddiq membawakan sebuah hadis bahwa al-anbiya dikubur di tempat di mana mereka meninggal. Dan begitu seterusnya perbedaan masalah warisan nanti akan juga kita bahaskan, ya, ketika Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha itu meminta warisan kepada Abu Bakar Siddiq anhu, yang juga ini kisah ini dipelintir oleh orang-orang Syiah Rafidhah bahwa Abu Bakar Siddiq telah menzalimi Fatimah, padahal sebetulnya hal itu telah dijelaskan dan dihadapkan para sahabat, dan itu diakui oleh Ali bin Abi Thalib sendiri ketika Abu Bakar membawakan hadis dan juga para sahabat lain mengetahui hadis itu bahwa nahnu ma'asyal anbiya la nurathu wa taraknau sadaqah, di mana Rasul menegaskan bahwa para nabi itu tidak diwarisi oleh anak keturunannya, semua yang ditinggalkan warisan apa harta yang ditinggalkan setelah wafatnya nabi itu merupakan sedekah. Karena kalau seandainya berhak menerima warisan termasuk istri Rasulullah SAW, Aisyah dan Hafsah, yang Aisyah binti anak perempuan putri dari Abu Bakar dan Hafsah putri dari Umar, juga berhak menerima warisan. Justru bukan sebetulnya yang dihambat untuk menerima warisnya itu bukan hanya Fatimah saya putri Rasulullah, juga termasuk istri Rasulullah juga di antaranya putri Abu Bakar sendiri ya gitu ya. Maka oleh sebab itu tidak benar bahwa Abu Bakar di situ adalah merampas hak, dan tidak, tapi memang Abu Siddiq menyampaikan kepada Fatimah dan juga kepada Ali, dan bahkan Abu Siddiq radhiyallahu anhu juga mengatakan kepada Fatimah radhiyallahu anha dan Ali radhiyallahu anhu, ya kalau saya memang kalian mau tetap mengambil, saya silakan, ini urusan kalian dengan Allah. Dan akhirnya keduanya menerima apa yang telah disampaikan oleh Abu Siddiq anhu. Nah, tetapi orang Syiah berusaha memelintir, berusaha memojokkan Abu Siddiq radhiyallahu anhu dalam kondisi seperti ini, dan banyak sekali kisah-kisah yang dipelintir oleh mereka. Nah, oleh sebab itu sangat penting bagi kita mengetahui kejadian-kejadian yang sebenarnya, ya, yang kita lihat berdasarkan landasan atau data yang valid dari dalam hadis-hadis Rasulullah maupun dari pandangan-pandangan para sahabat radhiyallahu anhum. Baik. Nah, kemudian ya, setelah kembali pasukan Usamah dari memerangi Rom dan beristirahat beberapa hari, kemudian Abu Bakar Siddiq anhu membagi pasukan itu ya untuk mempersiapkan, yaitu menghadapi memerangi pasukan nabi-nabi palsu. Itu ada empat ya, ada sekian banyak yang seperti namanya Sajah dari Bani Tamim. Kemudian ada lagi Aswad Anasi di Yaman, ada Musailamah Akadz dari Bani Hanafiyah, kemudian ada Tulaihah, ya, yang mereka-mereka ini mengaku sebagai nabi, ya. Kemudian mereka punya pengikut dan mereka menyebarkan ajarannya. Dan di sini terdapat oleh kita juga dalil bahwa para sahabat itu ijma mereka bahwa tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah SAW. Ya, maka oleh sebab itu mereka mengambil sikap tegas untuk memerangi mereka-mereka mengaku sebagai nabi dan pengikut-pengikut nabi-nabi palsu itu. Imam Dzahabi menyebutkan dalam tarikhnya, yaitu yang dikenal dengan tarikh Islam, ya, dan juga dalam biografinya Abu Bakar Siddiq anhu dalam kitab beliau Syiar Alam Nubala. Lama istihar wafatu Rasulullah SAW, tak kala berita wafatnya Rasulullah SAW menyebar ke pelbagai penjuru, irtada tawaifun kathir minal Arab anil Islam, sehingga banyak kabilah-kabilah Arab yaitu murtad dari Islam. Wa mana uz zakah, dan mereka juga yaitu tidak mau membayar zakat. Panahadu Abu Kasidir anhu likita alihim, lalu Abu Kasidir anhu mempersiapkan untuk memerangi mereka. Jadi yang diperangi itu ada secara umum, orang yang murtad itu ada secara umum adalah dua kelompok, yaitu yang pertama adalah orang yang mengikuti nabi palsu atau orang yang tidak mau membayar zakat. Kenapa mereka dikafirkan orang tidak membayar zakat ini? Para ulama menjelaskan, pertama mereka tidak meyakini tentang wajib zakat. Kalau orang tidak meyakini wajib zakat, jelas itu adalah telah mengingkari sebuah perkara yang mutawatir dalam Islam sebagai ajaran Islam, ya, sebagai landasan Islam yang diingkari, mengingkari sesuatu yang sudah sangat fundamental dalam Islam, itu menjadi membuat seorang itu keluar dari Islam. Dan sisi kedua, para ulama menyebutkan diperanginya mereka adalah karena mereka bukan lagi afrad, bukan personal tertentu, tapi mereka sudah memiliki sebuah kekuatan yang itu nanti akan merusak, yaitu pemahaman Islam di tengah masyarakat. Nah, itulah daya kebijakan Abu Bakar Siddiq anhu untuk memerangi mereka. Fa'ashar alai Umar wa ghairu ayyaftura an qitalihim, tetapi ada sahabat-sahabat lain di antara Umar bin Khattab mendiskusikan, ya, ini yang khusus untuk mani zakat, bukan pemahaman kita murtad, orang yang pengikut nabi palsu, ya. Yang jadi diskusi ini, yang di bahan diskusi itu adalah masalah memerangi orang yang tidak membayar zakat. Maka di dalam diskusi-diskusi itu disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa Umar bin Khattab menyebutkan sebuah hadis Rasulullah SAW, ya umirtu an qatila an-nasa hatta ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'uhum wa amwalahum ila bihaqqil islam. Nah, kita Umar menyampaikan bahwa kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, aku disuruh untuk memerangi manusia sampai mereka mau mengucapkan kalimat dua syahadat, yaitu bersaksi bahwa tiada berhak sama kecuali Allah, dan bersaksi bahwa tiada dua buah Muhammad itu adalah utusan Allah. Jika mereka telah melakukan hal itu, kata Rasulullah SAW, sungguh mereka telah harkat dan jiwa mereka telah terjaga dariku. Ya, kailah bihaqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu justru membantah apa yang disampaikan oleh Umar ini, illa bihaqil Islam. Rasulullah menyebutkan illa bihaqil Islam. Ini hakul Islam adalah, salah satu hakul Islam adalah membayar zakat. Karena di akhir hadis disebutkan illa bihaqil Islam. Ya. Nah, Syaikh Islam Taimiyah juga memberikan faedah dalam masalah ini. Betapa kadang-kadang sebagian masalah-masalah itu ada yang khafiyah ala kibar sahabat, sebagian dalil maksudnya di dalam kitab beliau Raful Alam Animatil Alam, Raful Malam Animatil Alam, yaitu mengangkat celaan terhadap para ulama. Beliau menyebutkan bisa saja seorang ulama ketika berdiskusi itu dalilnya lupa dia. Itu sebuah hadis yang dikatakan Ibnu Umar yang masyhur, yaitu ketika Rasulullah SAW ya umir uqatil wa yaqimu shalatu zakat, ada tambahan di dalam hadis riwayat lain yaitu in hatta yashhadu la ilaha illallah wa anna muhammadan yuqimu shalah wa yu'tu zakah, ya, sampai mereka mau mengucapkan kalimat syahadat, membayar, mendirikan salat dan melaksanakan salat, membayarkan zakat. Nah, ada di riwayat lain sebetulnya hadis yang tegas juga menyebutkan bahwa di mana Rasulullah SAW menyebutkan tentang kewajiban untuk membayar zakat secara sekaligus digabung dengan kalimat syahadatain dan melaksanakan salat. Nah, ini berapa faedah yang disebutkan oleh para ulama dari diskusi ini. Kita melihat para sahabat, ya, bahwa mereka dalam diskusi-diskusi mereka itu mengungkapkan dalil-dalil, ya, ketika mengungkapkan diskusi, dan mereka tetap saling menghargai sesama mereka. Tetapi Abu Bakar Siddiq anhu lebih tegas mengatakan, wallahi law mana'uni iqalan aw anaqan, seandainya mereka tidak mau membayar kepadaku, membayar zakat itu, walau hanya seekor anak onta, ya, atau seekor anak kambing, ya, kan yaduna ila Rasulullah SAW, yang sebelumnya mereka adalah mereka mau membayar kepada Rasulullah SAW, laqataltuhum ala man'iha, sungguh aku akan merangi mereka atas keingkaran mereka untuk bayar, keingkaran mereka untuk bayarnya. Faqala Umar, ketika itu Umar juga berdiskusi, tadi kita sebutkan hadisnya, kaifatu qatil nas, bagaimana engkau merangi manusia yang telah disebutkan hadis tadi, ya, umirtu alqatilan nas hatta asyhadu alla ilaha illallah, ya, aku disuruh untuk merangi manusia sampai mereka mau mengucapkan kalimat tauhid, kalimat syahadat, ya, kalimat syahadatain. Nah, faqala Abu Bakar, wallahi la aqtulanna man farqa baina shalah waz zakah. Lalu Abu Bakar menyebutkan, sungguh aku akan memerangi orang yang membeda-bedakan antara salat dengan zakat. Fa inna zakat haqqul mal, ya, wa qad qala illa bihaqqiha, karena zakat itu adalah hak harta. Bukankah di akhir hadis itu Rasulullah menyebutkan illa bihaqqiha, asama minni di mal wa ma'ahu wa damahu illa bihaqqiha wa haqqi illa bihaqqiha, qad qala illa bihaqqiha. Jadi hujjahnya Abu Bakar sama dengan hadis yang dipegang oleh Umar itu. Tapi Umar membahas masalah awal hadis, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illa anna muhammad rasulullah. Ha? Kemudian fa idza fa'an qalaha au fa idza fa'alu dhalika asamu minni au asamu minni dima'ahum asamu minni malu wa damahu illa bihaqqiha. Nah, illa bihaqqiha ini yang menjadi hujjah bagi Abu Bakar Siddiq anhu. Nah, karena salah satu hak dari la syahadu la ilaha illallah wa Muhammad rasulullah tadi adalah melaksanakan salat, membayar zakat. Nah, kalau tidak menunaikan hak dari asyhadu la syahadu Muhammad rasulullah itu, berarti kan boleh diperangi. Ini pemahaman hadis yang sempurna sebenarnya yang dijelaskan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Meskipun tadi kita jelaskan dalam riwayat lain, justru Rasulullah SAW ada tambahan riwayat dari riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yaitu ya hatta yaqulu la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah wa qimus shalah wa itu zakah. Tapi hadis yang ini juga sekaligus menjadi hujah bagi usul anu ila illa bihaqqiha, itu bahwa tidak boleh, ya, tidaklah diganggu harta dan jiwa orang-orang yang telah mengucapkan kalimat tauhid itu, kalimat syahadatain, kecuali dengan haknya kalimat itu. Apa haknya kalimat itu? Nah, hak kalimat itu adalah menunaikan kewajiban salat, membayarkan kewajiban zakat. Nah, ini yang dijadikan hujah oleh Abu Qasidah Anhu ketika saat mau memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Tapi diskusi ini hanya dalam masalah, tadi yang kita kembali kita ingatkan, masalah diskusi tentang orang yang tidak mau membayar zakat. Faqala Umar, dan Umar berkata, wallahi ma huwa illa an ra'aitu Allah syarha sadr Abi Bakar li qital. Lalu setelah aku lihat, aku tidak melihat kecuali Allah telah melapangkan dada Abu Bakar Siddiq anhu untuk memerangi mereka-mereka yang tidak mau merasakan itu. Fa'araftu annahul haq. Dari situlah aku tahu bahwa pendapat Abu Qasid ada itu ada benar. Nah. Kemudian ketika itu Abu Qasid radhiyallahu anhu juga keluar dengan dirinya sendiri ingin memimpin peperangan itu. Tapi Umar bin Khattab dan juga Ali radhiyallahu anhuma ya mengingkari hal itu. Kenapa? Karena mereka tidak mau kalau seandainya dalam peperangan itu Abu Qasid terbunuh. Karena mereka menyebutkan seandainya engkau terbunuh hai amul mu'minin, tentu akan lebih parah lagi masalahnya ya. Nah, oleh sebab itu salah satu ungkapan yang sering diutarakan oleh para ulama kita bahwa Allah telah menolong Islam ini melalui dua orang yaitu yang pertama adalah fi ahdir ridda bi Abu Qasid anhu fi ahdil mihna bi Imam Ahmad rahimahullah, yaitu ketika terjadinya orang-orang murtad setelah wafatnya Rasulullah, Allah membela Islam dengan kekuatan jiwa Abu Qasid untuk merangi mereka. Kemudian di masa terjadi fitnah khalqil Quran, di mana di situ terjadi pemaksaan dari penguasa untuk meyakini keyakinan yang salah, keyakinan yang menyimpang, mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, yang sabar membela keyakinan ini adalah bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk, adalah Imam Ahmad, sehingga para ulama kita sering menyebutkan dalam ungkapan mereka bahwa Allah telah menolong Islam melalui dua orang ini, itu Abu Qasid fi yaumil riddah dan Imam Ahmad fi yaumil mihnah. Baik. Kemudian dari riwayatkan dari Urwah, kharaja Abu Bakar fi Muhajir wa Ansar hatta balaga naq'an hadza an-Najd. Ini arah ke Najd sana, Abu Qasid memimpin kaum Muhajir dan Ansar untuk memerangi orang-orang yang murtad ini. Waharabatil Arab bidararihim. Akhirnya banyak kabilah-kabilah Arab yang pedalaman itu yang lari dengan keluarga-keluarga mereka. Fakalama nasu Abu Bakar wa qalu. Lalu para sahabat, ya nasi maksudnya sahabat di sini bicara kepada Abu Qasid anhu, irji ila al-Madinah wa ila dzurriyyah wa nisa. Kembalilah ke Madinah wahai khalifah. Ya, untuk bagaimana engkau kembali mengatur ya kekuasaan ini di Madinah saja ya, dan juga kepada anak-anak dan juga para wanita. Wa amir rijal rajulan al-jaysh, wa amir rajulan al-jaysh, angkat saja panglima seorang menjadi panglima untuk memimpin perang ini. Jadi mereka menginginkan janganlah engkau secara langsung yang memimpin ya, tapi angkat saja salah seorang untuk memimpin peperangan ini. Wa lam yazalu bi hatta raja'a. Senantiasa mereka melalu berkata kepada memberikan masukan kepada Abu Qasid sampai Abu Qasid kembali ke Madinah. Wa ammar Khalid bin Walid. Nah, lalu Abu Qasid anhu mengangkat Khalid bin Walid sebagai pimpinan pasukan perang melawan murtadin itu dengan dua kelompok ya, di mana setiap kabilah-kabilah itu ya didatangi dan dihadapan ya di dengan pasukan Khalid bin Walid. Tetapi Abu Qasid anhu menulis dua surat untuk orang yang tidak mau berzakat dan untuk orang murtad. Ya, diwasiatkan kepada Khalid bin Walid. Dan banyak sebetulnya wasiat Khalid bin Walid kepada pasukan, di mana Khalid bin Walid dinasihatkan bahwa berlemah lembut dengan pasukannya ya, dan kemudian apa sikap yang harus dilakukan ketika berhadapan dengan pasukan-pasukan kaum kufar ya, orang-orang murtad itu ya. Kemudian juga Abu Sa'id memberikan nasihat kepada Khalid bin Walid, jika engkau masuk kepada suatu daerah, tunggulah dengar azan. Ya, kalau mereka azan tidak boleh diperangi. Ya, tidak boleh diperangi. Dan juga ini sudah berlalu kita jelaskan ketika Rasulullah SAW mengirim mata-mata ada pasukan-pasukan ya, beliau memberikan nasihat kepada pasukan itu agar ditunggu sampai pagi hari jika mereka masuk ke dalam daerah itu di malam hari. Sampai terdengar azan tidak boleh diperangi. Kemudian ditanya kepada mereka, apakah mereka mengakui tentang kewajiban zakat dan mereka membayar zakat? Itu perintah Abu Qasid anu khusus untuk orang-orang yang enggan bayar zakat. Dan kemudian kepada orang-orang yang murtadin yang mengikuti para penabi, pengikut nabi-nabi palsu, Abu Qasim memberikan nasihat kepada Khalid bin Walid untuk meminta kepada mereka untuk kembali kepada Islam. Jika mereka enggan, barulah mereka diperangi. Nah, ini bagaimana pengaturan pasukan yang dikirim oleh Abu Qasid anhu kepada untuk merangi pasukan-pasukan orang murtad saat itu ataupun yang enggan bayar zakat. Nah, kemudian juga Abu Qasid anhu memberikan nasihat kepada Khalid bin Walid agar selalu bermusyawarah dengan kaum Muhajirin dan Ansar ya, para tokoh-tokoh terkemuka di kaum Muhajirin Ansar untuk bermusyawarah di dalam mengambil berbagai keputusan-keputusan dalam pertempuran itu. Nah, ini juga terdapat pelajaran bagi kita di mana kedahuluan seseorang dalam Islam dalam berjuang itu pun dilihat kemampuannya, ya, karena memang Khalid memiliki kemampuan lebih dari yang lainnya dalam strategi perang. Maka oleh itulah Abu Qasir Anhu mengangkatnya sebagai panglima perang melawan kaum murtadin, orang-orang yang murtad ini, dan juga maniz zakah. Bukan itu, dan bahkan di pasukan Khalid Walid banyak sahabat-sahabat yang juga pernah ikut dalam berbagai perang bersama Rasulullah SAW, dan juga sahabat-sahabat yang senior, ya, seperti Umar bin Khattab, Zaid bin Umar Khattab, saudara Umar Khattab, dan para sahabat-sahabat yang lainnya. Tetapi di sini dapat kita ambil sebuah pelajaran bahwa segala urusan itu mesti diberikan kepada ahlinya, ya, segala urusan itu diserahkan kepada ahlinya. Ya, sehingga karena bukan dari senior saja dilihat, padahal Umar juga termasuk yang pemberani dan juga yang hebat, ya kan. Tetapi Abu Bakar Siddiq melihat bahwa Khalid bin Walid punya pengalaman begitu panjang, baik sebelum Islam, setelah Islam, dalam bertempur, ya. Maka oleh sebab itu Abu Bakar Siddiq anhu memberikan tugas ini kepada dia. Ya. Dan ini suatu manajemen kekuasaan di mana segala sesuatu itu diserahkan kepada yang ahlinya. Oleh sebab itu ketika Rasulullah SAW ditanya tentang kapankah terjadinya hari kiamat, ya Rasulullah, ya mata sa'ah, ya, kata Rasulullah SAW, ya idha usidal amru ila ghairi aliha, idha duyatil amanah, apabila amanah telah disia-siakan. Lalu sahabat ini bertanya lagi, kaifa idu'atuha, bagaimana amanah itu disia-siakan? Idza usidal amru ila ghairi ahliha fantazir sa'ah. Apabila sebuah urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka disitulah akan datang kehancuran. Nah, ini satu pelajaran yang dapat kita ambil, karena memang kita membahas sejarah ini bukan sebatas sejarah, tapi berusaha kita mengambil faedah-faedah, ya, dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh para khulafa ar-rasyidin dalam pemerintahan mereka, sehingga itu dapat memberikan inspirasi-inspirasi kepada kita dan mengambil kebijakan-kebijakan, baik kita sebagai pimpinan lembaga pendidikan, pimpinan lembaga pemerintahan, atau dalam tugas-tugas kita sehari, sehingga kita terinspirasi dan mengambil kebijakan-kebijakan yang berpedoman kepada bagaimana para sahabat Rasulullah SAW, terutama khulafa ar-rasyidin, yang mereka adalah mereka yang dipuji oleh Rasulullah SAW, dan kita disuruh untuk mengikuti sunnah mereka. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin al-mahdiin min ba'di, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang setelahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan, ya. Wa qala lahu idza aslamu wa atu shadaqah. Nah, ini yang pesan ringkasan pesan Abu Bakar Siddiq anhu kepada Khalid bin Walid, idza aslamu, bila mereka telah masuk Islam atau tunduk kepada Islam, wa'atu sadaqah, dan mau membayar zakat, faman sya'a minkum, ya, falyarji' wa raja' Abu Bakar Siddiq ila Madinah. Nah, ya, siapa yang mau, kemudian ini ringkasan sebetulnya karena dalam riwayat ini panjang sekali, maka Abu Bakar Siddiq kembali ke Madinah. Wa akhra dalquni, kemudian setelah Abu Bakar Siddiq menaiki tunggangannya dan untuk berangkat ke Madinah, setelah mengangkat Khalid bin Walid sebagai pimpinan perang, akhadha Ali ibn Abi Talib bi zimamiha. Jadi Khalid bin Walid memegang kekang dari kudanya, ya. Wa qala ila ayna ya khalifata Rasulullah? Kama kumana wa khalifah Rasulullah? Fala tufaji'na bi nafsik. Jadi aqulu laka ma qala laka ma qala laka kama aqulu laka ma qala laka Rasulullah SAW yaum Uhud. Ya. Di mana aku katakan kepada engkau apa yang dikatakan Rasulullah kepada engkau pada waktu perang Uhud, yaitu sem sefaka. Jadi di mana Rasulullah SAW menyebutkan akmin, jadi simpanlah pedangmu, maksudnya masukkanlah pedangmu. Tapi para ulama luar mengatakan akmin sem sefaka ini, atau akmin sefaka ini, maksudnya bisa dimasukkan, simpan, maksudnya jangan ikut berperang, tapi engkau lebih dipentingkan oleh urusan bangsa ini, apa namanya, negara, apa namanya, kekuasaan, lebih dipentingkan oleh kaum muslimin, gitu. Maksudnya takut apakah terbunuh dalam peperangan. Wala tufaji'na bi nafsika, jangan engkau membuat kami terkejut dengan jiwa, dengan dirimu, kehilangan dirimu. Warji ilal Madinah, kembalilah ke Madinah. Fa wallahi la in fuji'na bik la yakunu lil Islam nizaman abadan. Nah, ini juga kata-kata yang sama diungkapkan oleh Umar bin Khattab, mirip dengan apa yang diungkapkan Ali bin Abi Thalib. Seandainya kami kehilangan kamu wahai khalifah Rasulullah, ya, Tentu tidak ada lagi bi Islam ini nizaman abadan. Tidak ada yang mampu mengatur Islam ini lagi selamanya, kata Ali bin Abi Thalib. Ya, tentu sebagai sebab gitu ya, melihat bagaimana semangatnya Abu Sa'id dan juga butuhnya sahabat kepada pandangan dan pendapat Abu Sa'id anhu. Kemudian dari Hamdalah bin Al-Laitsi menyebutkan bahwa Abu Qasir tatkala telah mengirim Khalid bin Walid, ya, dia menyuruh untuk merangi manusia dengan lima hal, ya, yaitu man taraka wahidata minha, barang siapa meninggalkan salah satu lima hal ini. Qatilhu kama yuqatil man taraka khamsa jami'an. Perangi, ya, yang meninggalkan lima hal itu. Syahadatkah, salatkah, zakat, puasa atau haji. Ya, sebagaimana mereka meninggalkan secara keseluruhan hal yang lima itu. Itu ala syahadat ala la ilaha wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakat wa shaumi ramadan. Kemudian Khalid bin Walid memulai langkah perangannya itu pada Jumadil Akhirah pada tahun ke-12 Hijriah, ya. Faqatala Bani Asad wa Ghatafan. Nah, ini yang pertama sekali dihadapi oleh dia adalah Bani Asad dan Ghatafan. Wa qutila man qutil, ya, wa usira man usir. Jadi berlanjut terjadi peperangan, ini kabilah-kabilah yang dihadapi oleh Walid. Satu demi satu diselesaikan oleh Walid kabilah-kabilah yang makar, kabilah-kabilah yang melakukan apa namanya? Usaha yang murtad dari Islam. Warya al-baqun ila Islam, sebagian ada yang kembali kepada Islam. Ustushida bihadil waqi'ah wa idzal bihadil waqi'ah min as-sahabah, sehingga waktu merangi kabilah Ghatafan ini, Bani Asad dan Bani Ghatafan ini, dua orang sahabat yang meninggal itu Uqasha bin Mishan dan Sabit bin Arqam. Ya, Uqasha bin Mishan kita masyhur dalam hadis tentang 70 ribu yang akan masuk surga, di antaranya yang dijamin masuk ke dalam kelompok ini oleh Rasulullah adalah Uqasha bin Mishan. Nah, beliau syahid di waktu peperangan di bawah pasukan Khalid bin Walid dalam merangi orang-orang murtadin. Pada bulan Ramadan pada tahun yang sama meninggallah Fatimah binti Rasulullah SAW, ya, Sayyidatun Nisa, dan yang beliau berumur saat itu adalah berumur 24 tahun. Kemudian setelah itu, ya, dilanjutkan berbagai perang-perangan, ya, yang terbesar itu adalah masalah peperangan memerangi Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab dari Bani Hanifah, ya. Kemudian setelah melawan berbagai kabilah-kabilah dalam perjalanannya menuju Bani Hanifiyah, tadi Bani Asad dan Bani Ghatafan, kemudian Khalid Walid berangkat dengan pasukan menuju Yamamah. Tempat tinggalnya Musailamah Al-Kadzab ini adalah Yamamah. Itu memerangi Musailamah Al-Kadzab, ya, di akhir tahun 2000 di akhir 2 tahun 12 Hijriah itu. Telah bertemu kedua pasukan, ya, sehingga Khalid Walid mengepung dengan berapa hari pasukan itu, karena pasukan apa namanya Musailamah Al-Kadzab ini berlindung dengan sebuah benteng yang tinggi begitu, ya. Kemudian akhirnya salah seorang sahabat itu meminta agar dia dilemparkan ke dalam benteng itu untuk membuka benteng dari dalam. Nah, ini kisahnya cukup panjang, ya, pertempuran ini, dan pertempuran ini memakan jumlah yang begitu banyak dari para sahabat Rasulullah SAW, ya, karena memang mereka memiliki pasukan yang jumlah besar, kemudian mereka memiliki pertahanan yang gitu kuat gitu, ya. Nah, di sini jelaskan, ya, dalam perang apa namanya Musailamah Al-Kadzab ini peristiwa-peristiwa yang panjang, ya, di dalam penyerangan pasukan Musailamah Al-Kadzab ini terjadi berbagai usaha-usaha yang memakan waktu yang cukup panjang, ya. Nah, pertamanya di sini, ya, setelah kembali tadi kita sebutkan pasukan-pasukan yang dibentuk oleh Ali bin Thalib itu, ada Khalid bin Walid dikirim kepada Tulaiha bin Khuwailid al-Asadi. Ini untuk tadi memerangi pasukan-pasukan murtadin yang telah kita sebutkan, ada di Basakha Mandoma Ilaihim, itu ada nabi palsu yang namanya Tulaiha yang tadi Bani Asad yang kita sebutkan. Kemudian juga ada kaum murtad dari Toy, ya, dan juga kabilah Abbas dan Zabian, nama-nama kabilah ini, ya. Kemudian juga dikirim lagi kepada Tamim, itu pengikut dari Musailamah al-Kadzab. Nah, kemudian Ikrimah bin Abi Jahal juga, ya, sebagai di antara pasukan yang ikut memimpin dalam, karena dibagi pasukan itu ada penyerang kiri, penyerang kanan gitu ya, pasukan-pasukan berkuda. Nah, di antara pemimpin pasukan dalam menghadapi Musailamah al-Kadzab itu adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Kemudian Syarah bin Hasanah madan li Ikrimah, dibantu lagi karena memang dalam peperangan melawan Musailamah al-Kadzab ini datang bantuan-bantuan pasukan untuk menghadapi yang dilanjut dan dengan dikirim oleh Abu Qasil anhu. Kemudian karena tidak mampunya Khalid bin Walid ditambah dengan pasukan Syarah Ikrimah bin Abi Jahal ditambah lagi pasukan Syarah bin Hasanah, ya. Kemudian Muhajir bin Umayyah yang diutus untuk merangi Aswad al-Anasi di Yaman, ya. Nah, ini sudah kita sebutkan sebelumnya di antara orang-orang yang mengaku sebagai nabi palsu, ya. Kemudian juga Suwaid bin Mikran ke Tihama, itu ke Yaman juga pasukan di sana melawan Aswad al-Anasi. Nah, kemudian banyak sekali sahabat-sahabat yang dikirim oleh Abu Qasid anhu dalam memerangi pasukan-pasukan Mutardin itu. Ya, ada Arfajah kepada Ali Mahrah, kemudian juga Amr bin Al-As kepada Qudha'ah, Ma'an bin Jazul bin Jahis As-Sulami Bani Sulaim. Ya, ini kabilah-kabilah yang kita bayangkan banyak sekali waktu itu murtad dari Islam. Nah, kemudian tadi yang kita sebutkan adalah bagaimana kesulitan menghadapi itu pasukan Musailamah al-Kadzab, yang di mana salah seorang sahabat, ya, meminta agar dia dilemparkan dengan ditopang pakai tombak begitu, ya, dengan tombak ditompang begitu, kemudian dilemparkan masuk ke dalam tahap pertahanan mereka, kemudian dia membuka pintu dari dalam, ya, sehingga diceritakan ketika dia dilempar ke dalam itu pasukan Musailamah al-Kadzab juga kelabakan, ya, karena dia setiap orang mereka dia disambat pakai pedangnya dia, dan akhirnya mampu buka pintu pertahanan dari dalam, dan akhirnya kaum muslim menyerang. Tentu dalam penyerangan itu banyak sekali korban-korban yang berjatuhan karena masuk di satu arah dan mereka menyerang dari arah yang satu. Nah, di dalam pertempuran melawan Musailamah al-Kadzab ini banyak sekali sahabat yang mati syahid, di antaranya adalah Abu Hudzaifah, ya, Salim Maulah Abi Hudzaifah. Ya, Salim Maulah Hudzaifah ini adalah sebenarnya kita ketahui adalah beliau salah seorang hufaz, ya, penghafal Al-Qur'an. Ya, kemudian juga Syuja bin Wahab, Zaid bin Al-Khattab, Zaid bin Al-Khattab yang terkenal, ya, dan di mana dalam sejarah Syekh Muhammad Wahab ketika belum mulai berdakwah, nah, kuburan Zaid bin Al-Khattab ini yang ada di Yamamah itu dibuat oleh orang sebagai tempat untuk mencari berkah dan meminta-minta kuburannya. Nah, ini kita yang beliau yang mati syahid waktu memerangi kaum murtadin. Dan Abu Abdullah bin Suhail dan Malik bin Amrin, waktu Fail bin Amr Ad-Dusi, Yazid bin Qais, Amir bin Bukair, Abdullah bin Makhramah, Sa'id bin Osman bin Mat'un, Abbad bin Bishr, Ma'an bin Adi, Sabit bin Qais, wa Abu Dujana. Ini Abu Dujana juga kita ingat salah satu kisah waktu perang Uhud, yang dia di mana ketika pedangnya patah-patah, ya, diganti oleh Rasulullah SAW dengan sebuah kayu yang akhirnya menjadi pedang, dan dia bawa perang berapa kali pertempuran-pertempuran, dan berapa jemaah yang lainnya, ya. Nah, wa kana al-Musailamah yawma qutil 150 sana. Jadi Musailamah itu waktu dibunuh itu dia berumur sekitar 150 tahun umurnya, ya. Dia lahir sebelum Maulid Abdullah Walid Nabi SAW. Dia lahir sebelum lahirnya orang tua Nabi SAW. Jadi memang dia orang yang sangat tua dan orang yang sangat dituakan di kaumnya dia, sehingga dia ketika mengaku sebagai nabi banyak kaumnya yang terfitnah dengan dia. Nah, wafat tahun ke-12 Hijriah, Abu Qasir mengutus Allah bin Hadrami ila Bahrain. Wa kanu qad tardu faltaqu bijuasa. Jadi di mana di kaum sebagian kaum di Bahrain ini juga murtad, ya, panusra muslimun, dan ketika itu juga kaum muslimin menang menghadapi pasukan orang-orang murtad dari Bahrain. Nah, ini perjuangan-perjuangan kiriman pasukan yang dilakukan oleh Abu Qasir anhu kebagai penjuru yang kabilah-kabilah Arab yang saat itu murtad dari Islam. Dan kemudian mengusus tadi kita sebutkan Ikrimah bin Abi Jahal, kemudian Muhajir bin Abi Umayyah, ila ahli Nujair, ya, dan mereka juga murtad. Dan kemudian juga mengutus Zaid, Ziyad bin Labi Ansari kepada kaum yang murtad yang lainnya, ya. Kemudian dalam pertempuran-pertempuran ini tadi kita sudah sebutkan salah satu kisah yang sangat takjub juga adalah tentang Wahsy. Wahsy yang di mana waktu perang Uhud dialah yang membunuh Hamzah, di mana dia dijanjikan oleh istri Abu Jahal, ya, karena dia adalah budak Abu Jahal, dijanjikan oleh oleh majikannya untuk merdeka. Sehingga dia ketika itu tebusan untuk dia bisa merdeka adalah bisa membunuh Hamzah, paman Nabi SAW. Nah, maka ketika dia telah masuk Islam, dia tidak mau berada di hadapan Nabi SAW karena tidak menginginkan Rasulullah SAW merasa sedih ketika teringat kejadian-kejadian waktu perang Uhud. Di waktu perang melawan Musailamah Al-Kadzab, Wahsy adalah orang yang membunuh Musailamah Al-Kadzab. Maka dia berbangga, aku pernah membunuh orang terbaik dan sekarang aku bisa membunuh orang yang terburuk. Ya, ya, ini yang disebabkan oleh Wahsy. Nah, yang dia berusaha menebus kesalahannya, walaupun itu dia sebelum masuk Islam, pasti setelah masuk Islam dia sudah sangat ditebus oleh keislamannya. Tetapi dia berusaha juga memberikan suatu amalan yang dia juga mendapat pujian dalam Islam, yaitu dia langsung secara langsung yang menghabisi Musailamah Al-Kadzab. Nah, itu sedikit berapa perjalanan politik di masa Abu Qasidah Anhu setelah pengiriman pasukan ke melawan Rum, kemudian melalui berbagai pasukan-pasukan yang murtad dengan dua jenis tadi kita sebutkan, ya. Nah, kemudian setelah itu, ya, si mana riwayat tentang terbunuhnya Musailamah Al-Kadzab oleh Wahsy ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disebutkan An Wahsy bin Harbin fi kisati an qatli Hamzah. Jadi dan kisah menceritakan waktu dia membunuh Hamzah. Qala Wahsy, falamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kharaja. Kemudian tatkala Rasulullah SAW wafat, ya, muncullah Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Qultu la akhrujanna ila Musailamah, ya. Kemudian dia berkata dalam dirinya, saya akan ikut memerangi, membunuh Musailamah Al-Kadzab ini. La'alli aqtuluhu fa ukafi' bihi Hamzah. Semoga saya bisa membunuh Musailamah Al-Kadzab itu sehingga kita menebus kematian Hamzah di tanganku. Ya, dia mengatakan, semoga aku bisa menebus kesalahanku yang telah membunuh Hamzah, ya, yang kematian Hamzah di tanganku, dan aku menebusnya dengan membunuh Musailamah Al-Kadzab. Qala fa kharajtu ma'an nas. Dia menceritakan, maka aku keluar, ya, bersama manusia, maksudnya para sahabat ikut perang melawan Musailamah Al-Kadzab. Fa kana mi amri ma kana. Ya, terjadilah apa yang terjadi dalam peristiwa itu. Fa idza rajulun qa'im fi salmatin jidarin. Jadi dia ketika telah masuk ke dalam pertahanan benteng Musailamah Al-Kadzab itu, dia melihat ada orang berselimut di dekat dinding begitu menyembunyi. Ka'anu jamalu auraqa sa'ir ras, yaitu dia itu bagaikan onta yang menyembunyikan palanya gitu, ya. Qala faramaitu biharbati, aku langsung lemparkan tombakku ke arah orang itu. Fa adaha baina sadaihi hatta kharajat baina katifai. Jadi aku letakkan di antara dua dadanya tombakku itu, hentakan keluar dari antara dua tulang punggungnya di sini gitu. Qala wa sabar rajulun min al-ansar fa darabu sayf. Lalu datang ada seseorang dari sahabat dari kaum Ansar, dia penggal lehernya dengan dengan pedangnya, ala hamati, dari atas kepalanya. Nah, ini kisah tentang pembunuhan Wahsy terhadap Musailamah Al-Kadzab yang dia selalu saja merasa bersalah ketika di saat dia diperintahkan oleh majikannya di sebelum masuk Islam itu agar membunuh Hamzah. Kemudian, ya, yang dimaksud dengan orang Ansar, yang sahabat yang di Ansar yang ikut membantu Wahsy tadi adalah Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazini, kemajian sebenarnya disebutkan oleh Waqidi. Kemudian, ya, ini semuanya kisah-kisah tentang kejadian-kejadian di perang Musailamah Al-Kadzab itu, ya, di mana Bukhari juga menyebutkan mana lamu hayyan min ahya'il Arab aktsar syahidan agarra yawm al-qiyamah min al-ansar. Jadi ketika memerangi Musailamah Al-Kadzab ini disebutkan oleh Bukhari dari Qatadah, bahwa kami tidak mengetahui sebuah kaum yang dari kaum Arab yang banyak mati syahid, ya, yang akan kita cemburu, yang sampai yang akan muncul pada hari kiamat dari kaum Ansar. Qala Qatada wa hadatsana Anas bin Malik, ya, kutila minhum yauma yaum Uhud sab'un, di mana kata Anas bin Malik waktu perang Uhud itu mati syahid di kalangan Ansar itu sekitar 70. Wa yauma bi'ri Mauna sab'un, ketika perang Mauna ada 70,000 juga, 70 juga di antara mereka. Wa yauma Yamamah sab'un. Yauma Yamamah ini maksudnya adalah perang melawan Musailamah al-Kadzab, ada 70 sahabat dari kaum Ansar yang meninggal juga. Wa kana bi Mauna ala ahdi Rasulullah SAW, wa yauma Yamamah ala ahdi Abu Bakar Siddiq anhu, yauma Musailamah al-Kadzab. Jadi dan maksud bi Mauna adalah peperangan di masa Rasulullah SAW melawan orang Yahudi. Kemudian ya bi Mauna yang di sini juga pada perang Yauma Yamamah adalah perang melawan Musailamah al-Kadzab di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ini beberapa kejadian-kejadian yang dapat kita ceritakan, ya, tentang perkembangan Islam di masa awal-awal kekuasaan Abu Bakar Siddiq anhu. Insyaallah selanjutnya kita akan juga akan membahas nanti pembahasan-pembahasan lain dari perkembangan Islam di masa Abu Bakar Siddiq anhu setelah bicara tentang perkembangan beliau, usaha beliau dalam menupas atau mengembalikan kekuatan Islam, yang mengembalikan orang-orang murtad kepada Islam. Nah, ini akan kita sebutkan nanti kisah yang lain, yaitu tentang kisah pengumpulan Al-Quran. Setelah itu kita akan sebutkan tentang futuhat Islamiyah, daerah-daerah yang beliau taklukkan selama pemerintahan beliau. Memang tidak terlalu banyak, tapi banyak juga daerah-daerah yang beliau taklukkan selama pemerintahan beliau. Nah, itu beberapa bahasan yang dapat kita bahas dengan kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini dapat kita ambil faedahnya, ya, dan kita mengenal bagaimana usaha berat yang dihadapi oleh Abu Bakar Siddiq anhu ketika menghadapi kondisi setelah wafatnya Rasulullah SAW. Maka sebelum pernah kita sebutkan ungkapan Ummul Mu'minin Aisyah anha binti Abi Bakar Siddiq anhu menyebutkan, seandainya masalah yang dihadapi Rasulullah itu diturun kepada gunung, ya, mungkin hancur lebur gitu, ya. Itu beratnya masalah-masalah yang beliau hadapkan, karena begitu kondisi, ya, di samping kondisi kaum muslimin sedang dalam keadaan bersedih dan wafatnya Rasulullah SAW, kemudian muncul lagi banyaknya kaum-kaum murtadin dan masalah-masalah yang timbul, ya, sehingga beliau betul-betul berusaha menenangkan kembali kondisi sediakalanya, ya, sebenarnya sediakalanya, agar kaum muslim kembali kuat dan berjaya. Demikian dapat kita bahas. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini dapat sebagai menambah wawasan kita tentang bagaimana perjuangan, kelanjutan perjuangan Islam di masa Khalifah Rasyidin radhiyallahu anhum. Kita kembali kepada akhir madu kita. Naam Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat dan semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Dan kita memohon pada Allah untuk dimudahkan untuk memahami dan juga mengamalkan setiap pelajaran-pelajaran yang disampaikan asatidah kita. Berikutnya kami akan mengundang Anda via telepon. Silakan Anda bisa memperdalam materi bertanya di 021-823-6543. Sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal. Kemudian untuk pesan singkatnya, Anda bisa kirimkan di 081-989-6543. Baiklah, kami angkat telepon yang pertama. Silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana ini? Dengan hamba Allah di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Silakan pertanyaannya. Ya, Ustaz, tata cara beragama antara pemahaman salafus soleh dengan pemahaman Syiah kok bertentangan sekali. Pertanyaan saya, apakah Syiah menolak semua dalil yang ada pada Sahih Bukhari, Muslim, dan ulama pada ulama salaf lainnya gitu? Karena kan mereka beramal juga kok berbeda sekali dengan orang yang Sunni gitu. Misalnya dari sholat, dari taharah gitu. Jadi mereka itu mengambil dalil-dalil untuk beramal itu dari siapa gitu? Apakah dari misalnya dari pemimpin-pemimpin mereka atau imam-imam mereka gitu? Itu bagaimana itu, Ustaz? Mohon dijelaskan. Baik, Ibu, terima kasih, ya, atas pertanyaannya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari salah seorang hamba Allah dari Karo, Sumatera, ya, Utara. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semua. Pertama, madhab Syiah yang secara khusus adalah Syiah Rafidho, yaitu Syiah Iran. itu asalnya adalah ingin memang ingin berbeda dalam segala hal dengan orang Islam. Karena Al-Aisy itu salah seorang ulama mereka pernah ditanya ya, dan berapa kitab mereka disebutkan, kalau kamu berada di tengah orang awam, yang maksud mereka itu adalah orang Al-Sunnah, mereka mengatakan kalau kamu berada di sana dan kamu butuh sebuah fatwa, butuh sebuah fatwa, kamu tidak tahu cara berwudu umpamanya, atau ada hal yang kamu ragu tentang masalah ibadah atau apa saja, kamu lihat An-Nasibi, atau mereka menggunakan Nasibi, apa yang dilakukan oleh orang sunnah, ya, oleh orang Al-Sunnah, lakukan sebaliknya. Itu fatwa umum bagi mereka. Jadi kalau kamu tidak ada orang alim Syiah, kamu tinggal di sebuah negeri, sebuah tempat, tidak ada orang alim Syiah, kemudian butuh kepada sebuah fatwa atau butuh sebuah kepada apa namanya untuk menjadi pendapat, mencari keterangan bagaimana cara beragama lah gitu ya. Kata mereka, lakukan saja lawan dari orang Al-Sunnah. Intinya begitu. Jadi mereka itu memang inginnya menyelisih Al-Sunnah dalam segala hal, itu intinya mazhab mereka. Makanya mereka sampai mengatakan dalam kitab-kitab mereka, sebagai perkataan Nu'man al-Jazairi mengatakan, Ar-Rasul khalifatuhu Abu Bakar. Falaysa Rasulina. Allah wa khalifatu Rasuluhu Abu Bakar falaysa Rabbuna. Yani, dia mengatakan tanya begini, yang Rasul kalau khalifahnya Abu Bakar itu bukan Rasul kami. Kalau Allah khalifah Rasulnya itu adalah Abu Bakar, bukan Tuhan kami, gitu maksudnya. Jadi katakan begitu, dia mereka ingin semuanya ingin berbeda dengan Al-Sunnah. Itu intinya begitu mazhab mereka. Jadi memang intinya mereka dan asal-asal ajaran yang mereka ambil semua ya jelas dari kepenatikan kepada imam mereka. Karena mereka salah satu keyakinan mereka kepada imam mereka itu adalah imam mereka itu maksum, tidak pernah tersalah mutlak. Jadi bagi mereka imam mereka itu sama mendapat wahyu dengan seperti para nabi. Bahkan Khomeini aja dalam kitabnya Hukuman Islamiyah dan beberapa kitab yang lain, dia menjelaskan bahkan imam-imam mereka itu kata mereka lebih tinggi kedudukan dari para nabi dan rasul. Wa innal imatina maqamun la yablu malakum muqawil nabi mursal. Jadi kata mereka kedudukan imam-imam mereka itu adalah tidak mungkin dicapai oleh nabi dan para malaikat dekat pada Allah sekalipun. Dan begitu mereka memang hulu ya, berlebihan dalam mensifatkan imam-imam mereka. Bahkan dalam kitab Usul Kafi saja kita akan temukan bahwa imam mereka itu ya'lamuna ma ta'mutun wa la yamutuna illa bi iradati minhum. Itu salah satu bab dalam kitab Usul Kafi itu, yang dimana mereka memandang Usul Kafi ini bagaikan Sahih Bukhari menurut Al-Sunnah. Nah, mereka mengatakan bahwa imam-imam mereka itu tahu kapan mereka mati gitu. Dan tidak mati kecuali atas keinginan mereka sendiri gitu. Dan bahkan dalam kitab Usul Kafi juga disebutkan babnya bahwa imam mereka itu memiliki semua kitab yang diturunkan oleh Allah. Dan bahkan semua ilmu yang pernah diwahyukan oleh Allah kepada para nabi-nabi yang sebelumnya, para nabi besar, itu dimiliki oleh imam mereka semua. Dan ini bentuk bagaimana mereka apa namanya ya sangat fanat ekstrim di dalam memberikan kedudukan kepada imam-imam mereka. Maka mereka apapun yang dikatakan imam itu enggak bisa ditolak. Nah, dan imam itu tidak pernah tersalah menurut mereka, pimpinan mereka itu enggak pernah tersalah. Nah, kalau seandainya mereka menemukan kesalahan imam mereka, itu ada dua cara mereka untuk mengkompromikan itu. Umpamanya dalam kisah-kisah masyhur ketika Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma tanazul kepada Muawiyah. Nah, ini kan ketika Hasan menyerahkan kekuasaan itu kepada Muawiyah, ini salah atau benar? Kalau benar berarti harus kalian ikuti. Kalian harus semestinya mengikuti Muawiyah karena kekuasaan telah diserahkan. Berarti kekuasaan tidak ada lagi setelah itu kecuali keturunan Bani Umayyah, tidak seperti keyakinan mereka. Ali, Hasan, Hussein, ya, Ali bin Zainul Abidin, ya, Muhammad bin Ali dan seterusnya. Imam yang 12. Putus itu. Nah, lalu mereka apa solusinya? Menurut mereka di sini Hasan bertakiyah. Nah, kalau ada perkataan-perkataan imam-imam mereka itu seperti Ali bin Abi Thalib memuji Abu Bakar Siddiq anhu, memuji Umar, atau bahkan Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya dengan Umar bin Khattab, itu apa? Mereka katakan itu sedang bertakiyah. Jadi kalau mereka mendapatkan perkataan ataupun fatwa imam mereka yang bentrok, yang bertentangan, itu mereka pastikan salah satunya bertakiyah. Gitu. Nah, itu bagaimana mereka mempermainkan pemikiran pemahaman mereka begitu. Nah, nanti ada lagi istilahnya badak. Pamannya imam mereka mengatakan sesuatu, kan imam mereka menurut mereka mengetahui yang gaib. Yeah. Toh apa yang diceritakan itu tidak terbukti. Yeah. Maka mereka akan mengatakan badalilai syai'an. Ini Allah merubah rencananya. Jadi imamnya enggak salah. Yeah. Tapi dari awalnya sebetulnya betul rencana Allah begini, tapi ketika itu Allah merubah rencananya. Yeah. Jadi si imam enggak salah gitu. Nah, begitu cara mereka bagaimana untuk memposisikan imam mereka itu sebagai imam yang maksum, yang enggak pernah tersalah. Sedangkan dalam akidah Ahlussunnah Wal Jamaah yang tidak ada maksum itu kecuali hanya para nabi dan Rasul sallallahu alaihi wasallam secara khusus, ya. Adapun selain Rasulullah sallam adalah mereka-mereka yang punya kekurangan, bahkan para sahabat sekalipun memiliki kekurangan-kekurangan, ya, memiliki kesalahan-kesalahan, ya. Dan itu akidah yang dipandang oleh Ahlussunnah Wal Jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Tayyib, Ustaz, barakallahu fik. Terima kasih atas jawabannya. Dan ikhwatul Islam, kembali kami persilakan Anda menghubungi nomor kami di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa, di mana ini? Kesati di Pamulang. Silakan Ibu pertanyaannya. Ini Pak Ustaz, saya mau bertanya tapi beda. 10 tahun yang lalu saya pernah bermimpi dapat tulisan Arab, saya ayat-ayat Al-Qur'an, saya harus belajar bahasa Al-Quran berbahasa Arab. Itu katanya dari Khalid bin Walid. Nah, saya itu mikirin Khalid bin Walid itu siapa, sampai sekarang baru saya tahu di sini ada nama Khalid bin Walid. Nah, maksudnya apa ya Pak Ustadz, bisa diartikan apa enggak? Tadi Khalid bin Walid itu siapa Pak Ustadz? Saya kurang jelas. Terima kasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam mempercayai mimpi, sikap kita dalam mimpi, jika mimpi itu adalah positif, jika mimpi itu adalah positif, umumnya saya bermimpi ada orang mengaku Khalid bin Walid menyuruh saya sholat, menyuruh saya baca Al-Quran, gitu. Yang kita ambil di sini adalah sebenarnya diterangkan oleh Mu'allimi dan kitab Bilal At-Tankil, mimpi itu bukan hujah. Mimpi bukan hujah. Dan Imam Nawawi dan para ulama muhadisi mengatakan mimpi itu bukan hujah, karena orang yang dalam mimpi, orang yang tidur itu adalah lepas dari taklif. Tidak dihiraukan. Perbuatan-perbuatannya tidak mempunyai hukum taklif. Tidak berdosa, juga tidak berpahala, ya, dan seterusnya. Karena dia bermimpi. Maka oleh itu Rasul kita SAW, Rufi al-Qawm an-Salasa, bahwa malaikat itu tidak mencatat dengan tiga jenis manusia. Yang pertama adalah, Aninna'im hatta yutaikis. Orang yang tidur sampai bangun dia. Ya. Kemudian apalagi, Anisabi hatta yablu, anak-anak yang masih belum balik. Ya, anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai dia sadar. Nah, kalau tidur atau kondisi. Nah, oleh sebab tidur itu ada hal sebetulnya. Kadang-kadang tidur itu ada namanya hulum, itu dari setan, mimpi buruk. Ada namanya ru'ya salihah, mimpi yang baik. Yeah. Ya, itu datangnya dari malaikat ataupun ya dari sebagaimana juga disebutkan dalam hadis adalah juz'un min arba'in nubuwah, mimpi yang baik. Nah, tahu mimpi yang baik buruk ini apa? Bila mimpi itu tidak bertentangan dengan akidah dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dia kadang orang mimpi, datang kepada saya Khalid bin Walid, kamu enggak perlu lagi berhaji, kamu enggak perlu lagi sholat, kamu enggak usah baca Al-Qur'an, kamu sudah masuk surga, umpamanya begitu ya. Nah, itu kan sudah jelas melenceng. Nah, gitu. Atau ada mimpi umpamanya, kamu minta datanglah ke kuburan pulang sana gitu. Ini kan bertentangan dengan akidah. Ini mimpi sudah jelas enggak benar, datang dari setan. Nah, jadi cara kita mengkapisi mimpi-mimpi itu, kalau benar ya, sesuai dengan ajaran Islam, kita ikutnya ajaran Islam. Maka Imam Mu'allim menyebutkan, itu hanya sebagai lil-i'tidat saja, lil-i'tibar, maksudnya hanya sebagai pendukung saja, begitu ya. Sebagaimana orang mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, menyuruh dia untuk sholat, menyuruh untuk mengaji, itu ya. Tapi yang kita ikut sebetulnya perintah yang utama bukan karena dapat dalam mimpinya, tetapi adalah karena ada perintah syar'inya yang asalnya, begitu. Taib. Kemudian masalah Khalid bin Walid, beliau adalah seorang sahabat yang mulia, di mana sebelum masuk Islam, beliau adalah orang yang sangat pintar dalam siasat perang, ya. Satu peperangan yang beliau pimpin yang sangat membuat kaum musyrikin menang, membuat sejarah yang menangnya kaum musyrikin adalah perang Uhud. Perang Uhud itu masih belum masuk Islam, Khalid bin Walid ini, ya. Nah, kemudian setelah itu, setelah Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, sebelum Fathu Makkah, beliau masuk Islam, Khalid bin Walid ini. Dan setelah masuk Islam, beliau sering memimpin peperangan-peperangan, ya, sering memimpin peperangan-peperangan di masa Abu Bakar Siddiq sampai di masa Umar bin Khattab. Namun di akhirnya dia, suatu hal yang dia ungkapkan ketika dia matinya tidak mati syahid, padahal dia ingin mati syahid gitu ya. Sekian peperangan yang sudah dialami oleh dia, mungkin ratusan gitu ya. Apa kata dia ungkapan? Lana mat ayunul jubana, enggak pernah tidur mata orang yang pengecut. Ha ana ma fi jismihi. Coba lihat saya ini, tidak ada di tubuh ini kecuali bekas tombak, bekas panah, bekas pedang katanya. Amutu kama yamutul ba'ir, tapi saya mati bagi kematinya seekor unta katanya, enggak mati syahid gitu ya. Mati biasa begitu. Jadi beliau menyebutkan bahwa kita tuh enggak perlu pengecut gitu ya. Mati itu di tangan Allah gitu ya gitu. Itu yang beliau sebutkan bahwa kematian itu bukan karena peperangan gitu. Ini satu ungkapan beliau ketika beliau meninggal. Karena beliau adalah yang banyak sekali memimpin peperangan, dan bahkan dia sebutkan enggak ada ini tersisa di badan beliau kecuali bekas anak panah, pedang, tombak apa gitu ya. Tapi beliau mengatakan saya enggak mati. Karena belum takdir saya mati di sana. Sampai saya mati ini bagaikan matinya seekor kuda kata beliau seekor unta saja gitu, gitu. Tidak mati syahid gitu. Nah, ini Khalid bin Walid seorang sahabat yang mulia ya, yang cukup banyak berjasa juga dalam membela Islam setelah beliau masuk Islam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, barakallahu fiik. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian kami akan angkat kembali telepon yang ketiga, silahkan di 0218236543. Halo. Halo, silakan. Assalamualaikum. Belum masuk, Ustaz, kami akan bacakan. Assalamualaikum, Ustaz. Saya ingin bertanya, adakah berdiri yang dilarang, berupa berdiri untuk menghormati guru atau syekh? Hadisnya diriwayatkan Imam Ahmad. Tapi guru saya tidak percaya dengan hadis itu, Ustaz. Jadi bagaimana? Apa yang saya harus lakukan? Berdiri itu ada dua. Berdiri untuk orang datang kita ingin nyalami, itu beda. Tapi berdiri begini. Ada orang datang, masuk, kita ada dalam ruangan duduk bersama. Diharapkan hadirin untuk berdiri semua bahwa si fulan akan datang. Nah, ini yang tidak boleh. Penghormatan ini enggak boleh. Ini adalah penghormatan yang selalu dilakukan oleh Raja-raja Romawi kepada hamba-hamba dahulu. Jadi harus dibedakan. Jadi maksud seperti itu. Berdiri hanya sekadar untuk beri hormat. Tapi kita duduk ini, kebetulan ada syekh datang atau teman kita datang, kita berdiri ngasih salam, memeluk dia. Itu beda. Ya, dua hal yang dibedakan. Berdiri untuk memberi salam, ya kan? Atau berdiri untuk beri hormat, yang kita maksud ini bentuknya apa? Ya, yaitu ketika ada orang masuk ke dalam ruangan, semua hadirin minta untuk berdiri demi menghormatinya. Ini yang tidak dibolehkan dalam hadis tersebut. Kemudian juga dilarang lagi, dan setelah hadis lagi adalah itu berdiri yang orangnya duduk kemudian dijaga berdiri oleh orang, itu yang disebutkan oleh para ulama salah satu bentuk berdiri yang dilarang lagi. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, barakallahu fik. Pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat. Ustaz, saya mau bertanya, apa benar orang yang sudah meninggal itu bisa muncul lagi menemui anaknya, bahkan mengajarkan ilmu agama pada anaknya? Ini disampaikan oleh Ustaz di tempat kami, yang meninggal itu seorang wali, kata Ustaz tersebut, dari hamba Allah di Samarinda, Ustaz. Baik, orang yang telah meninggal tidak akan pernah lagi kembali ke dunia selamanya. Orang yang sudah meninggal tidak akan pernah lagi kembali ke dunia ini selamanya. Karena arwahnya berada di alam barzah. Apakah dia seorang wali, seorang nabi, orang soleh, atau orang kafir sekalipun. Mereka berada di alam barzah. Kondisi arwah mereka di alam barzah itu adalah Allahu a'lam bagaimananya. Tetapi Rasul kita SAW menyebutkan bahwa di alam barzah itu ada alam nikmat. Itu yang disebut nikmat kubur atau azab kubur. Ya, karena memang disebut dengan azab kubur atau nikmat kubur. Itu karena memang umumnya manusia dikuburkan. Tapi maksudnya adalah alam barzah. Nah, orang-orang itu tidak akan kembali ke dunia lagi, karena mereka sudah berada di alam barzah. Nah, dan mereka hanya akan dibangkit setelah hari kiamat. Baru mereka roh dan jasadnya bertemu kembali. Lalu bagaimana, Ustadz, dengan ada orang kadang-kadang setelah meninggal dilihat muncul, datang segala macam. Dijelaskan oleh para ulama kita bahwa setiap kita ini dalam hadis Rasulullah mempunyai dua qarin. Satu qarin dari malaikat, satu qarin dari jin. Nah, di mana qarin yang dari malaikat itu selalu membisikkan kepada kita hal-hal yang positif. Qarin dari jin ini selalu membisikkan kepada hal-hal yang negatif. Kemudian setelah orang ini meninggal, sang qarin ini masih hidup. Yang qarin yang dari jin ini biasanya yang selalu mempengaruhi keluarganya. Mempengaruhi keluarganya, dia muncul, mungkin berjalan terdengar seperti sendalnya berjalan, mungkin berbicara atau batuk kadang-kadang begitu, atau muncul selintas kelihatan, itu adalah qarinnya yang dia mempengaruhi keturunannya untuk menyesatkannya. Jadi sebetulnya yang muncul itu bukan orang sudah meninggal, tapi qarinnya. Nah, qarin ini lebih panjang umurnya dari orang yang diqarininya. Tapi semua qarin itu dari jin, jin itu mati. Tapi umurnya lebih panjang daripada orang yang diqarininya. Itu yang dijelaskan para ulama kita dalam kitab-kitab yang membahas tentang masalah ini, seperti Syaikhul Islam Taimiyah dalam kitab beliau Majmu' Fatawa jilid yang ke-11 kalau enggak salah. Kemudian juga Imam Suyuti dan kitab itu Luluk Mirjan fi Ahkamil Jan, dan beberapa kitab-kitab yang lain bicara tentang masalah dunia jin, ya. Itu bicara tentang demikian, bahwa dalam menjelaskan juga hadis Rasulullah SAW bahwa setiap kita ini punya dua qarin, ya. Bahkan Rasulullah sendiri juga punya qarin, tetapi beliau menyebut fa'aslama fa'u fa'aslamu, dengan bedanya riwayat menyebutkan, ada yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW dijaga oleh Allah dari pengaruh jinnya, atau menyebutkan bahwa qarin yang dari jin itu adalah masuk Islam. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya kami bacakan dari Abu Sabit di Kalimantan Barat yang bertanya, Ustaz minta penjelasan mengenai sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Hamzalah. Hamzalah. Hamzalah adalah suatu riwayat yang teringat adalah ketika Abu Bakar Siddiq Anhu bertanya kepada Hamzalah, yang saya ingat nih, satu kisah dengan yang masyhur. Kaifa asbahta Hamzalah? Nafaqal Hamzalah. Disebutkan, wah, hari ini kayaknya Hamzalah munafik, gitu maksudnya. Lalu Abu Bakar Siddiq, kenapa kamu sampai mengatakan demikian? Sampailah dibawa oleh Abu Bakar Siddiq Hamzalah ini ke hadap Rasulullah SAW, lalu disebutkan, kenapa kamu mengatakan demikian wahai Hamzalah? Ya Rasulullah, inza kunna indak, ini kalau kami berada di sini ya Rasulullah, lalu kami mendengar tentang surga dan neraka, ya, seakan kami melihatnya dengan pandangan mata, ya, so, itu kami sangat takut kepada Allah SWT. Lakin idza raja'na ila ahlina, tapi kita kembali wa'afasna aulad, itu kita kembali kepada keluarga kami, kita itu kembali lalai ya Rasulullah. Lupa kembali itu. Makanya Rasulullah menyebutkan sadid wa qarribu. Ini la annakum takununa kama kanu indi, ya kama qala sallallahu alaihi wasallam, kalian senantiasa seperti kondisi kalian saat ada pada sisiku ini, sungguh safatumul malaikat fi turuqat. Malaikat akan nyalamin kalian nanti di gang-gang kalau kalian tetap posisi kalian, ketinggian iman kalian di dekat aku itu, ya, mereka sangat takut kepada Allah, ingin beribadah, rasa iman yang begitu tinggi, ya kan? Nah, kalau saat ini berada kondisi kalian seperti ini saja, sungguh malaikat menyalamin kalian nanti di jalan-jalan, begitu kata Rasulullah SAW. Tapi adalah, yaitu sadiqa ribu, tapi hanya kita berusaha, ya. Itu artinya kadang-kadang ada rasa lupa dan seterusnya, itulah perjuangan kita untuk menjaga iman kita. Nah, satu hal di sini, faedah dari kisahnya ini adalah, keutamaan duduk mendengar majlis ilmu, keutamaan daripada orang-orang yang selalu mengingatkan kita kepada Allah dan hari akhirat. Karena dengan begitu kita selalu terjaga, ya, terjaga dari hal-hal yang hal yang membuat kita lalai, membuat kita lupa dan seterusnya. Maka Hamzalah menyebutkan kalau kami di sisi Engkau ya Rasulullah, itu kami masya Allah seakan-akan kami melihat surga neraka itu, dan keyakinan yang tinggi, keimanan yang kuat. Tapi kalau kembali keluarga sibuk, ini nasina, wafusna aulad, ya, kita kembali lagi lupa dan seterusnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ini hanya sedikit demi sedikit berusaha selalu untuk menjaga iman kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, barakallahu fiik. Selanjutnya kami berikan kembali satu telepon yang terakhir di perjumpaan kita. Silakan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa, di mana ini? Umu Alia dari Pontianak, Kalimantan Barat. Silakan Umu. Iya, ini Ustadz, saya ini kan baru hijrah dan mengetahui kalau dalil tahlilan itu tidak ada. Dan itu saya kan memberitahu ke suami kalau selama ini yang kita lakukan selawatan, ikut acara-acara seperti yang tidak ada dalilnya itu bid'ah. Dan terus suami saya tuh marah Ustadz, suami saya tuh ngelarang saya mengajak saya harus mengikuti gitu seperti itu kan, kamu nggak mau gimana, saya ini kan imamnya, kata dia kayak gitu, bilang Ustaz. Suami saya nggak mau menerima masukan dari saya karena yang minimnya saya dalam ilmu agama ini Ustaz. Jadi apa yang harus saya lakukan Ustaz, karena saya tuh tidak ingin menentang apa yang diperintahkan gitu, Ustaz. Tapi dalam satu sisi lain juga suami saya juga mengajak saya untuk mengikuti itu, Ustaz. Gimana? Baik, terima kasih Mualia. Iya. Terima kasih Bapak Mualia. Semoga Allah SWT memberikan keistiqomah kepada beliau untuk selalu belajar dan menimba ilmunya. Bagi kita yang baru mengenal, belajar, semangat awal, kita lebih banyak dulu membaca, mendengar, dan jangan terlalu banyak dulu berkomentar. Karena kita belum mampu menjelaskan masalah itu lebih detail dan lebih dengan cara lebih baik. Tapi bagaimana kita menyikapi masyarakat dan suami keluarga kita? Kita tentu mengajak mereka untuk lebih baik dipelajari dulu hal ini, ada dasarnya atau tidaknya. Menurut apa yang saya pelajari, jadi mungkin juga coba-coba untuk dipelajari apa yang saya pelajari, yang saya dengar itu adalah masalah mengirim pahala itu ulama berbeda pendapat. Ada yang bolehkan, ada yang tidak. Tapi Imam Syafi'i menyampaikan itu tidak sampai pahalanya. Nah, taruhlah kita mengambil pendapat yang sampai, umpamanya. Kan itu perlu ilmu dijelaskan. Nah, tetapi prakteknya, ulama-ulama yang mengatakan sampainya pahala kepada para mayat mengirim pahala itu tidak membenarkan perbuatan seperti ini. Ini dua hal yang berbeda. Iya, betul. Kan gitu ya? Iya. Nah, karena Imam Ahmad itu melarang perbuatan seperti itu. Nah, ini kita katakan. Jadi kadang-kadang, selawatan itu baik. Memang kita dianjurkan banyak berselawat kepada Rasulullah SAW. Yang kita ingkari bukan melarang mengirim pahala, karena mungkin dia memilih pendapat ulama yang seperti pendapat Ibnu Taimiyah dan pendapat Imam Ahmad dan semacamnya. Silakan, tetapi prakteknya ulama itu yang membolehkan itu tidak membolehkan perbuatan seperti ini. Kalau ingin mengirim pahala, kita kapan saja bisa. Tidak mesti ada hari-hari tertentu, waktu-waktu tertentu, dan tidak perlu tempat-tempat tertentu. Dari kantor bisa ngirim pahala, dari masjid bisa kirim pahala, dari atas mobil bisa kirim pahala. Ya, baca la ilaha illallah 100 kali, niatkan pahalanya. Kalau dia memilih pendapat yang membolehkan ngirim pahala, kan begitu. Ya, yang jadi masalah sebetulnya bukan ngirim pahalanya saja, adalah ketika ditentukan harinya, kemudian berkumpul di rumah mayat, yang mana menurut ulama semuanya itu salah itu. Di samping membebankan keluarga yang sudah mendapat musibah, samping di mengingat-ingatkan dia kesedihannya lagi, membebankan dia dan seterusnya, kemudian makan di rumah mayat, jelas sekali larangannya. Itu kan orang nyumbang. Ya, kalau nyumbang bukan untuk orang yang mau tahlilan, untuk dia yang dapat musibah kan? Itu beda lagi. Kalau orang nyumbang untuk orang bertahlilan di situ sudah salah lagi itu penyumbangan, karena itu tidak disyariatkan seperti itu. Kalau ingin nyumbang orang mendapat musibah untuk membantu dia, ya kan? Ya, mungkin dia punya hutang, mungkin apa, bisa lah meringankan anaknya yang butuh biaya sekolah karena awal-awal suami meninggal, bisa lah. Jadi sebetulnya memang masalah itu ada dalam para ulama, tapi ulama yang membolehkan ataupun yang tidak membolehkan, semuanya sepakat bahwa berkumpul di rumah mayat menentukan hari-hari tertentu itu adalah melanggar sunnah, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Nah, itu yang kita jelaskan. Nah, kita ajak saudara-saudara kita, suami kita itu untuk belajar saja, untuk mengerti saja. Jangan kemudian kalau dia mengatakan saya imam yang harus ditaati, mentaati imam itu dalam hal yang ma'ruf, la ta'ata lil makhluk fi ma'siyatil khaliq. Enggak boleh taat kepada makhluk kalau berbuat dosa pada Allah, enggak boleh kita siapapun dia. Ya, hatta orang tua sekalipun, kalau mengajak kita perbuatan-perbuatan bertentangan dengan akidah, bertentangan dengan tauhid, bertentangan dengan sunnah, kita nggak perlu ikut, nggak boleh ikut kita. Ya, tetapi bukan berarti kita juga harus membangkang kepada perintah-perintahnya yang lain. Bahkan kita juga harus membenci dan seterusnya. Ini yang kita, sebenarnya kita kepada orang tua kita tidak taat, tidak dalam perintahnya yang membuat kita untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan agama, tapi kita tetap hormat. Nah, ini yang harus juga dilihatkan gitu. Nah, ketika kita sudah mengenal sunnah, maka lihatkan lagi perbuatan kita yang utama itu adalah dalam cara tutur bicara kita, akhlak kita, pergaulan kita dengan masyarakat, dengan keluarga, anak istri kita, suami kita. Itu dicontohkan lebih baik sehingga mereka merasakan nikmatnya perubahan yang nyata mereka lihat ketika kita kenal sunnah. Nah, nanti mereka akan bertanya, mereka akan ingin mengetahui, ya, cari tahu apa yang dipelajari, apa yang dibaca, dan seterusnya. Nah, kita harus pelan-pelan. Pelan-pelan dan harus bersabar, ya. Dalam perbedaan-perbedaan paham ini dalam keluarga itu disikapi dengan masalah-masalah yang dengan ilmiah saja dan jangan terlalu diperuncing. Ya, kita bisa saja umpamanya orang yang tidak sholat saja belum berhak untuk diusir. Ya, seorang suami bila melakukan hal-hal yang apa namanya yang tidak sesuai dengan sunnah, tapi kita tetap beri nasihat tapi dengan cara-cara yang baik tanpa harus mengambil sikap-sikap yang membuat kita jadi cekcok dan seterusnya. Karena hal-hal ini masih perlu dijelaskan dengan pelan-pelan, ya, berhubung karena memang semua mereka pasti ingin yang benar. Mereka ingin sesuatu yang terbaik sesuai dengan sunnah, ingin mendapat pahala, ingin menolong orang lain. Pasti semua orang seperti itu. Cuman kita mengarahkan agar pertolongannya itu tidak sia-sia dan dia juga tidak rugi dalam segi amalnya, maka kita arahkan pada sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita berharap agar setiap kita masih perlu lebih banyak belajar dan hindari untuk lebih kita yang baru kenal kebenaran untuk mengomentari, karena banyak saya temukan di lapangan yang kadang-kadang yang ikhwan yang baru belajar gitu bersemangat yang mengomentari kesalahan-kesalahan masyarakat, sehingga dia menjelaskan juga apa namanya saklak gitu, menjelaskan terlalu apa namanya, sehingga masyarakat pun langsung menolak gitu. Tapi menurut apa yang saya pelajari, saya menemukan ini, mungkin Bapak juga bisa membaca buku yang pelajari atau dengarkan apa yang saya pelajari, itu saja kita ajak dulu. Nah, pelan-pelan dulu kita bina dulu diri kita, ya, dan harus bersabar juga dalam berdakwah. Itu tak mungkin bisa kita perbaiki semua. Terutama diperbaiki dulu hal-hal yang inti saja. Salat berjamaah suami kita bagaimana? Nah, itu kita perhatikan dulu, ya kan? Betul. Nah, kemudian bagaimana dia dalam apa namanya? Pergaulannya, segala macam. Ini hal-hal yang inti-inti yang lebih dimulai dulu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, pertanyaan dari Ibu tadi merupakan pertanyaan terakhir, Ustaz. Wanita hitamnya, Ustaz. Baik, terima kasih banyak para pemirsa dan pendengar semua. Demikian dapat kita sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat kita ambil faedahnya dan kita amalkan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang jelas dan kurang berkenan di hati para pendengar dan pemirsa semuanya. Terima kasih banyak atas keikutsertanya dan bergabung pada pagi hari ini. Dan termasuk juga terima kasih kepada para kru Roja di studio. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan kepada antum semua dan para pendengar semua dan pemirsa semua. Dan selalu Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan ilmu yang manfaat dan kita diberi kekuatan untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita raih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.